Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abad Penen dan Mas Vicky Zulfikar dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam acara Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan seperti biasa kami selalu mengundang partisipasi para da'i dan juga da'iyah semuanya di lantepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk dapat berbagi atau pemaparan ya Kak Vicky ya. Materi. Karena tema hari ini sangat menarik sekali berkaitan dengan puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Sekali lagi tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Aya. Ya, gimana nih Kak Vicky? Pastinya para da'i dan juga da'iyah semuanya sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Tentunya Putri. Dan para da'i dan da'iyah, tentunya Anda dan nanti bisa bergabung bersama kami dengan mendayalan telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan nanti ketika Anda menyampaikan materi Anda, ada beberapa hal yang harus Anda benar-benar perhatikan. Yang pada akhirnya itu menjadi kriteria penilaian bagi Dewan Hakim kita. Di antaranya adalah intonasi Anda, lalu artikulasi, dan tentunya kesesuaian antara tema dengan materi yang Anda sampaikan. Dan kami juga memberikan waktu kepada Anda 3 menit untuk Anda menyampaikan materinya dan harus Anda pergunakan sebaik mungkin dari mulai pembukaan hingga penutupan pada akhirnya nanti. Ya, betul sekali. Dan seperti biasanya pula telah hadir 2 orang Dewan Hakim yang akan menilai pemaparan dari para da'i dan juga da'iyah semuanya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Azami Samin Nazuli MA dan juga Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah mungkin Kak Vicky sebelum kita akan menerima telepon dari para pemirsa semuanya, ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan, ya, yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Azami Samiun Jazil MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saya ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah sebuah perguruan tinggi di mana kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan di bulan Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, puasa bukan sekedar menahan lapar dan menahan haus atau muktirat yang ya, menjadikan kita batal secara fisik, secara fikul ahkam. Tetapi ya ibadallah, puasa adalah sebuah madrasah di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur, untuk sidq, untuk bersabar. Ya. Bahkan ya ibadallah, ayat tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan di sini Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak menggunakan ya ayyuhannas, memberikan pemahaman pada kita bahwasanya tidak setiap manusia mampu berpuasa secara benar, tetapi adalah hanya orang-orang yang beriman. Dan di antara syarat keimanan itu adalah as-sidq, kejujuran ya ibadallah, barulah akan melahirkan apa yang disebut dengan at-taqwa. Puasa juga sebuah perguruan tinggi untuk mendidik kita agar menjadi orang yang sabar. Sabar ya ibadallah. Ya, kita tahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang halal. Makanan, minuman, istri adalah halal. Tapi di siang bulan Ramadan ya ibadallah, kita tahan itu semuanya. Kita harus bersabar. Dan puasa lughatan adalah al-imsak, menahan diri. Jadi itu adalah inti daripada kesabaran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita agar kita lulus dalam sebuah madrasah Ramadan ini. Ya. Ya, bimbingan itu adalah berkaitan dengan kesabaran. Wa idza sabaha ahad aw qatalahu, ya, faqul inni shaimun. Katakan bahwa saya adalah berpuasa. Jadi walaupun godaan sebesar apapun ya ibadallah, kita tetap harus sabar. Inilah ya puasa yang merupakan anugerah Allah sebelum kita memahami ini sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara sekalian, ketika kaum muslimin seluruh dunia termasuk di bumi Allah Indonesia ini, mereka benar-benar berpuasa sesuai dengan ya, yang diharapkan oleh Allah, yaitu melahirkan kejujuran dan kesabaran, betapa bumi Allah Indonesia akan menjadi baik ya, akan lebih baik ya ibadallah, karena manusia-manusianya adalah orang-orang yang jujur. Kejujuran yang di zaman sekarang adalah seolah-olah sesuatu yang langka. Saudara-saudara sekalian, seluruh aspek kehidupan kita membutuhkan kesabaran. Rumah kita membutuhkan kesabaran. Berorganisasi membutuhkan kesabaran. Berbangsa dan bernegara juga membutuhkan kesabaran dan kejujuran. Oleh karena itu, ya ibadallah, ketika Ramadan, ya, kita ditraining oleh Allah selama satu bulan penuh untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah saudara-saudara sekalian, jangan dipahami dengan pemahaman yang sempit hanya meninggalkan makan dan minum. Tetapi ya ibadallah, kita harus mampu menciptakan kejujuran dan kesabaran agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dikaitkan antara kejujuran dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Saudara sekalian, semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menciptakan kejujuran dan kesabaran di bulan puasa ini. Aku qauli hadza wa astaghfiru lakum astaghfiru innahu al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Azami Somil Jazul yang telah menyampaikan pembekalan yang pastinya sangat bermanfaat nih Kak Vicky. Tentunya buat para dai dan daya. Betul sekali. Dan sekali lagi untuk para dai dan juga daya semuanya, silahkan bagi Anda ingin berpartisipasi di 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Jangan lupa apabila sudah sambung, pasalnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan pastinya waktu hanya 3 menit. 3 menit yang diberikan dari kita. Dan para dai dan dia terus mempersiapkan diri ya. Agar nanti penyampaian lebih baik lagi. Baik, sepertinya sudah ada tersambung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Sofyan. Sofyan. Walau ayah. Baik, bagus sekali. Saya Alhamdulillah Pak Sofyan. Alhamdulillah. Baik Pak Sofyan, temanya sudah tanya Pak Sofyan ya. Alhamdulillah. Oke, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma bad, hadihin ikhwatan iman, para pemirsa TVRI rahimakumullah. Ramadan adalah bulan perhatian jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Allah telah mencantumkan dalam Al-Baqarah ayat 8 5 seperti yang lazim kita ketahui. Ya a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang yang berkata agar kamu bertakwa. Lihat ayat ini yang dipanggil berpuasa dengan kita, yakni orang yang bertakwa al-muttaqun di hadapan Allah. Kaitannya dengan melatih kesabaran dan kejujuran dan puasa bukan sekadar hanya menahan lapar dan dahaga, sebab apun di antara kita terkadang banyak yang berpuasa atau saum cuma sekadar menahan hawa nafsu dan dahaga, tidak melawan menahan hawa nafsunya. oleh karena itu hanya kita sebagai hamba-hamba yang mutlakun atau yang takwa melihat kita bersama saya dan anda sekalian. Mari kita menjawab daripada saudara-saudara Baik, terima kasih kepada Bapak Sofian yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali bersama kami. Baik, para daya-daya, kami undang kembali untuk Anda bisa bergabung bersama kami 5743476 atau di 021-574-3478. Ya, betul sekali. Dan tema hari ini sangat berkaitan erat mengenai puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Silahkan untuk para dai dan juga daya semuanya yang pastinya tadi sudah diberikan pembekalan yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa semuanya, khususnya para dai dan juga daya yang ikut berpartisipasi ke Fiki ya. Silahkan untuk para peserta semuanya, para dai dan juga daya semuanya di 5743476 atau 021-574-3478, dan pastinya masih terus dicoba untuk menelpon kami di sini. Dan mungkin kita tanya terlebih dahulu kepada Dewan Hakim, mungkin kepada Pak Lutfi ini, mungkin apa lagi yang bisa diberikan saran kepada para dai dan juga daya semuanya? Ya. Silahkan. Tema tentang puasa adalah tema populer. Dan kita semuanya berpengalaman dalam hal puasa itu. Walhasil untuk mengangkat masalah-masalah contoh-contoh itu sangat mudah. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya konseptual tentang surga dan neraka. Kita semuanya belum pernah masuk surga dan belum pernah masuk neraka. Untuk mengungkapkannya agak sedikit sulit. Tapi kalau untuk puasa, contoh-contohnya bisa banyak. Kejadiannya pernah kita alami, pernah kita lihat. Walhasil contoh yang tidak disebutkan oleh banyak orang pun kita bisa ambil dari diri kita karena kita melaksanakannya. Ini salah satu kemudahan tema pada hari ini. Mungkin Pak Azami bisa menambahkan, Pak. Silahkan. Iya, tadi saya tekankan bahwasanya ibadah secara keseluruhan, wahai saudaraku, jangan terfokus kepada fikhul ahkam, fikih hukum, ya, sah atau tidak sah, afdal atau kurang afdal. Tapi bagaimana ibadah itu ya, kita terjemahkan dalam realitas kehidupan kita. Jadi satu contoh ya, ketika ya salat itu kita pahami di dalam fikih ahkam adalah dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, sudah barang tentu di dalam Islam tidak cukup itu saja, tapi membutuhkan fikih yang lebih luas lagi, fikhul Quran ya, atau dengan istilah fikhul ibadah, di mana sholat kita tidak sekedar ya menggugurkan kewajiban, tapi juga harus bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga puasa, tidak sekedar menahan lapar dan haus sejak subuh ya sampai terbenam matahari, tetapi bagaimana puasa itu benar-benar melahirkan dari kejujuran, kesabaran, semangat kita untuk bertobat dan sebagainya. Nah, atas saran yang telah diberikan oleh dua orang Dewan Hakim nih, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh para dai dan juga daya semuanya. Ya, semakin mengkapi buat mereka untuk bisa lagi menyampaikan materi dengan baik dan benar nantinya tentu. Ya, baik, sekarang kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh berikut ini, silahkan. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Baik pemirsa dari Studio TVRI Nasional, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih dalam acara tele dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan bagi para da'i dan juga da'ya semuanya yang ingin berpartisipasi, silakan langsung menghubungi di 5743476 atau 021-574-3478. Tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Jangan lupa waktunya hanya 3 menit, oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Sebelum kita akan menerima telepon dari Anda, kita akan simak terlebih dahulu beberapa pesan berikut ini. Silahkan. Masuk ya? Ya, baik pemirsa semuanya, masih dalam acara tele dakwah dan kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya. Dan perlu kami informasikan untuk pemenang tanggal 24 Juli tahun 2010, kami anulir menjadi Bapak Jamil dari Sukabumi. Sekali lagi, untuk pemenang tele dakwah tanggal 24 Juli 2010, kami anulir menjadi Bapak Jamil dari Sukabumi. Dan kami informasikan pula bagi para pemenang tele dakwah yang sudah berkesempatan menang untuk segera mengirimkan foto koran poskar dan juga identitas yang asli untuk kami tayangkan pada saat grand final nanti. Dan kami informasikan nama-nama pemenang tersebut, antara lain yang pertama adalah Bapak Wawan dari Tangerang, pemenang tanggal 29 Mei 2010. Kemudian Bapak Habibullah dari Jakarta, pemenang tanggal 12 Juni 2010. Kemudian Bapak Sibron dari Tangerang, pemenang tanggal 19 Juni 2010. Lalu Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta, pemenang tanggal 26 Juni 2010. Kemudian Bapak Teguh dari Tangerang, pemenang tanggal 3 Juli 2010. Lalu Bapak Gozali dari Jakarta, pemenang tanggal 10 Juli 2010. Kemudian Ibu Lela dari Bekasi, pemenang tanggal 17 Juli 2010. Dan terakhir adalah Bapak Jamil dari Sukabumi, pemenang tanggal 24 Juli 2010, untuk segera mengirimkan foto koran poskar dan juga identitas yang asli. Dan silahkan bagi para da'i dan juga da'ya semuanya yang ingin ikut berpartisipasi dalam acara ini di 5743476 atau 021-574-3478. Tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Jangan lupa waktunya adalah 3 menit. Dan apabila tersambung, pula bagi para penyampai terbaik atau pemenang tele dakwah yang sudah berkesempatan menang, segera kiranya untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini. Silahkan, sekali lagi kami masih menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya. Dan pastinya ada beberapa kriteria penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian isi dengan tema, kemudian ketepatan waktu karena hanya 3 menit kami memberikan waktu, kemudian bisa menggunakan contoh-contoh atau kisah-kisah klasik yang pastinya ada di sekitar kita semuanya. Dan silakan bagi para dai dan juga daya semuanya di 5743476 atau 021-574-3478. Dan kami informasikan sekali lagi para pemenang tele dakwah yang sudah mengirimkan foto ukuran poster ataupun yang belum, silakan segera mengirimkan. Yang pertama adalah Bapak Wawan dari Tangerang, pemenang tanggal 29 Mei 2010. Kemudian Bapak Habibullah dari Jakarta, pemenang 12 Juni 2010. Lalu Bapak Sibron dari Tangerang, pemenang 19 Juni 2010. Kemudian Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta, pemenang tanggal 26 Juni 2010. Kemudian Kak Vicky. Ya, pemenang yang lainnya adalah Bapak Teguh dari Tangerang, pemenang untuk tanggal 3 Juli 2010. Lalu Bapak Gozali dari Jakarta, 10 Juli 2010. Dan Ibu Lela dari Bekasi, pemenang untuk tanggal 17 Juli 2010. Ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Jamil dari Sukabumi, 24 Juli 2010. Iya, betul sekali. Jadi silahkan untuk segera mengirimkan foto koran poskar, karena insya Allah nanti kita akan segera mengadakan grand finalnya. Sebentar lagi. Insya Allah. Dan perlu kami informasikan pula bahwa untuk para pemenang tele dakwah yang sudah berkesempatan menang, sudilah kiranya untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang lain agar bisa memunculkan para da'i dan juga dayahnya yang baru-baru. Ini kawar pendatang baru. Iya, insya Allah. Baik, Kita harus terima telepon lagi nih. Silakan Putri. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu passwordnya? Bagi Bu Ani Galoaya. Iya, bagus sekali Bu, semangat ya. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana ini? Ibu Supatmi. Ibu Supatmi, dari mana Ibu? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta, baru pertama kali ikut tele dakwah? Iya, karena nggak bisa kalau telepon nggak nyambung. Oh, alhamdulillah kali ini tersambung ya Ibu ya. Baik, Ibu Supatmi, tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan kesabaran. Waktunya adalah 3 menit Ibu. Bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wala asofil amya iwa mursalin wala alihi sofihi ajmain rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu yang saya hormati, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barokah. Di bulan Sya'ban ini ada 300 pintu rahmat yang dibuka oleh Allah. Maka berdoalah kepada Allah banyak-banyaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan Allah mewajibkan pada muslimin dan muslimat untuk berpuasa. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk melatih kejujuran dan kesabaran. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabri wa shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholatlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka dari itu, untuk menyambut bulan Ramadan, kita siapkan diri kita dengan 3 T. T yang pertama, tajali, artinya membersihkan hati. T yang kedua, tahali, artinya menghiasi diri dari perbuatan yang baik. T yang ketiga, taholi, artinya mengosongkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Dengan T itu, insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan ini akan mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada surat Hud ayat 123. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Demikian, semoga Allah selalu memberi kebaikan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita menjadi orang yang terpilih dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supatmi dari Yogyakarta yang telah menyampaikan materinya. Dan para dai dan daiyah, kami perlu informasikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan kesabaran. Itu tadi seperti yang sudah sampaikan oleh Dewan Hakim kita, bahwa tema tersebut adalah tema yang sudah selalu kita sering alami sesuai dengan usia kita mungkin tentunya. Dan kami undang kembali untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami dengan mendayalan telepon 574-3476 dan 78. Baik, sudah yang tersambung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Baliku Ani Walau Alia. Baik, dari Ibu siapa? Dari Ibu Sumarni dari Bandung. Oke, baik Ibu, temanya sudah tahu dan waktu Anda 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa quwala la haula wa la quwata illa billah. Dewan juri yang dihormati, yang senantiasa dapat mengoreksi segala kekurangan dan kesalahan kami. Tidak lupa kepada pembawa acara dan pemirsa TPRI yang kami cintai. Hadirin rahimakumullah, sebelum melanjutkan, sesuai dengan tema yaitu puasa melatih kejujuran dan kesabaran, tentunya kita harus lebih dahulu tahu apa arti dan makna puasa itu sendiri. Puasa terbagi dua. Puasa indah lugawi, yaitu mutlakul imsak, yaitu cuma sekedar menahan saja. Dan yang kedua, puasa indal istilahi aisyari, yaitu sara al-imsaku anil mukiri anil ukli wa surbi, yaitu menahan diri dari apa yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Karena puasa itu rukun Islam yang keempat, marilah kita bersama-sama menyempurnakan ibadah puasa sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dengan puasa kita bisa lebih meningkatkan kejujuran, baik jujur pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan merasakan lapar, haus, dahaga yang mungkin oleh segelintir orang yang kurang beruntung sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam artian tidak memungkiri dan tidak mengingkari untuk saling peduli, saling bertoleransi antara sesama manusia. Begitu juga melatih kesabaran, karena bukan saja sabar menahan lapar dan haus saja, tetapi lebih penting sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sabar dalam menghadapi ujian dalam cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan di dunia ini. Maka bila tercapai semua itu, kita bukan termasuk golongan orang yang rugi. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasul, yaitu rubba qa'imin hadduhu min siyamihi ju'u wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa hasilnya hanya lapar dan haus saja, karena tidak memelihara aturan puasa. Sebelum mengakhiri, izinkanlah kami menyambut tamu agung, yakni bulan suci Ramadan yang akan datang. Baik Ibu, waktunya sudah habis dan semoga nanti bisa bergabung lagi bersama kami. Iya, betul sekali. Dan mungkin kita informasikan pula Kak Vicky bahwa ya, para pemirsa, para da'i dan juga da'ya semuanya bisa memperhatikan untuk hitung mundurnya yang ada di layar kaca yang ada di sebelah kanan bawah. Terlihat sekali ya, dan jadi bisa mengatur lagi waktunya. Iya, waktunya bisa lebih diatur ya, lagi. Betul. Agar nanti waktu yang diberikan 3 menit tidak lebih dan tidak kurang dalam menyampaikan materi dari para da'i dan da'ya sekalian. Iya, baik. Silahkan untuk para da'i dan juga da'ya semuanya. Sudah tersambung ternyata. Kita harus terima dulu Kak Vicky. Silakan Putri. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam. Iya, baik. Bapak passwordnya dulu. Balegu Ani walau ayah. Ya, dengan Bapak siapa dari mana ini? Pak Yori di Tebet. Pak Yori di Tebet. Sudah siap Pak Yori? Insya Allah. Insya Allah. Baik, silahkan waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslim sejati berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu hak puasa atasnya dengan menjaga lisannya, sehingga terciptalah kejujuran dan kesabaran dari dalam dirinya. Ia tahu hak puasa atasnya juga atas pandangannya dan semua anggota badannya dari semua pelanggaran yang merusak puasanya atau menghapuskan pahalanya. Tidak luput dari ingatan seorang muslim bahwa ia hidup pada bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan lain. Dan puasa untuk Allah, dia yang akan memberi balasannya. Dan balasan Allah yang maha kaya dan maha pemurah lebih banyak dan lebih sempurna dan lebih menyeluruh dari apa yang terbayang dalam pikiran. Semua amal manusia dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Oleh karena itu wajib bagi muslim yang sadar mempergunakan waktu dan kesempatannya di bulan yang penuh berkah ini, mengisinya dengan amal soleh. Siangnya puasa, sholat, membaca Al-Quran, sadaqoh, dan amal soleh lainnya. Serta malamnya, bangun untuk bertahajud dan berdoa. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh, lebih dari bulan-bulan yang lain, terutama pada 10 hari terakhir. Beliau menyuruh mencari malam Lailatul Qadar dan menganjurkan qiyamul lail dengan sabdanya, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan yang mulia ini menjadi bulan ibadah secara murni. Tidak ada kesempatan bagi seorang muslim yang serius untuk menghabiskan malamnya dengan hura-hura dan bergadang, sehingga bila menjelang terbit fajar dan diserang rasa kantuk, ia makan lalu pergi ke tempat tidur, kemudian tenggelam dalam tidur yang lelap, terkadang tidak bangun untuk sholat subuh. Seorang muslim yang takwa dan sadar akan ajaran agamanya, sekembalinya dari sholat tarawih, ia tidak banyak bergadang, karena ia akan bangun beberapa jam kemudian untuk qiyamul lail dan makan sahur, kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Rasulullah telah memerintahkan makan sahur, karena makan sahur banyak kebaikannya. Beliau bersabda, makan sahurlah, karena makan sahur itu berkah. Sahur mengingatkan seseorang untuk qiyamul lail, memberi semangat untuk pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ini di samping menguatkan badan untuk berpuasa, dan inilah yang dilakukan Rasulullah dan membiasakan para sahabat dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Yori dari Tebet yang selalu setia. Selalu setia menjadi peserta untuk tele dakwah nih Kak. Sudah jadi peserta terbaik ya. Mungkin belum. Nanti lagi. Ya. Baik, kita satu ya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Iya, sepertinya masih terus dicoba nih Kak. Masih terus dicoba ya? Untuk para dai dan daya untuk terus berlayanan teleponnya memang sedikit agak sulit, tapi ya, terus mencoba. Insya Allah sudah masuk ternyata. Sudah ada. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Baik, dari Bapak siapa di mana? Bapak Ujang Tangerang. Bapak Ujang Tangerang. Baik Bapak Ujang, temanya sudah tahu insya Allah, dan waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri serta pembawa acara tele dakwah di TVRI, puja dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat menyaksikan acara tele dakwah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini dengan tema puasa melatih kejujuran dan kesabaran. Seperti ada firman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kata Allah, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Sadarkah diri kita dari sapaan Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa orang-orang yang beriman? Kata Allah, yang tidak beriman mati dahai, cenah kaditu sia, jauh-jauh ulah dekat-dekat karena orang beriman. Betul. Jadi oleh karena itu kita hadapi di bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan dengan senyum, dengan kebahagiaan yang begitu sangat bahagia. Karena dalam bulan puasa ada namanya sholat tarawih yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di mana bulan-bulan tarawih, sholat tarawih itu dari hari pertama sampai akhirnya mengandung ribuan makna yang sangat sungguh luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Jadi, dalam kesempatan ini, latihlah diri kita dengan kesabaran. Bukan puasa dari makan, bukan puasa dari minum, tapi puasa hati kita, supaya dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada sifat dengki, riya, ujub, takabur. Itulah makna daripada bulan puasa, melatih diri kita dari kejujuran dan kesabaran kita. Singkatkan kita bahwa kebenaran menjadikan satu yang paling benar, dan jadi jangan jadikan kebenaran untuk menduduki daripada satu jabatan. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Ujang dari Tangerang. Semangat yang membara membuat kita di sini juga semakin semangat. Semakin semangat. Untuk mengundang para pemirsa semuanya untuk ikut berpartisipasi. Ya, silakan di 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran, ya Kak Fiki, ya. Ya, silakan Putri bisa diterima. Oh, baik, kita harus terima dulu. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Baik, passwordnya dulu. Balighu anni waru'aya. Bagus sekali. Dengan Mas atau Bapak siapa ini? Iwan di Bandung. Ya, Mas Iwan di Bandung. Baru pertama kali tersambung dengan teledakwah? Betul. Alhamdulillah. Baik, Mas Iwan, waktunya adalah 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang dimuliakan Allah, para pemirsa TPRI dimanapun adanya yang saya hormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah sebentar lagi akan menjamu kita dengan kehadiran bulan yang begitu agung, yaitu Syahrul Ramadan, yang insyaallah akan menghantarkan kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu a'lam bimuradi. Maknanya kurang lebih, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Para pemirsa yang budiman, output manusia yang bertakwa, salah satu akhlaknya yang mulia adalah kejujuran dan kesabaran. Puasa insyaallah akan membentuk kita menjadi manusia yang jujur, karena puasa mengajarkan kepada kita untuk merasa selalu dilihat dan didengar oleh Allah. Orang yang saum, dia tidak takut karena manusia, tidak malu karena dilihat orang, tapi dia melaksanakan saum itu karena merasa ingin mendapat rahmat dan ridho Allah. Dia merasa dilihat dan didengar oleh Zat yang selalu menatap. Jamaah yang budiman, ini yang pertama. Yang kedua, saum adalah melatih kesabaran, terutama sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini diantaranya adalah hasil latihan saum. Karena dengan saum, orang bersabar. Walaupun semenit belum waktunya berbuka, dia tahan untuk tetap melaksanakan perintah Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang jujur dan sabar hasil dari saum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iwan dari Bandung. Dan mungkin kita informasikan terlebih dahulu nih Kak untuk pemenang-pemenang tele dakwah yang mungkin belum mengirimkan foto ukuran puasa dan juga identitas yang asli. Yang pertama adalah Bapak Wawan dari Tangerang, pemenang tanggal 29 Mei 2010. Kemudian Bapak Habibullah dari Jakarta, pemenang tanggal 12 Juni 2010. Kemudian Bapak Sibron dari Tangerang, pemenang tanggal 19 Juni 2010. Lalu Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta, pemenang tanggal 26 Juni 2010. Selanjutnya Kak Fiki? Ya, yang selanjutnya adalah Bapak Teguh dari Tangerang, tanggal 3 Juli 2010. Lalu Bapak Ghazali dari Jakarta, tanggal 10 Juli 2010. Dan Ibu Lela dari Bekasi, 17 Juli 2010. Dan terakhir adalah Bapak Jamil dari Sukabumi, 24 Juli 2010. Baik para dain-daya, kami undang kembali Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan kesabaran. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendayal 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan tadi tentunya buat nama-nama yang telah kami sebutkan untuk segera mengirimkan foto ukuran postcardnya, karena sebentar lagi insya Allah akan kita tampilkan pada acara final nanti. Ya, betul sekali. Dan perlu kami informasikan pula bagi para pemenang yang sudah berkesempatan menang dalam acara tele dakwah nih Kak Vicky. Ya. Sudilah kiranya untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Newcomers buat pendatang baru. Ya, betul sekali. Jadi jangan hanya itu-itu saja yang ikut berpartisipasi, tapi bisa memunculkan wajah-wajah yang baru. Wajah-wajah baru, dai-dai baru yang akan mewarnai tele dakwah ini. Amin, amin, amin, insya Allah. Baik, silahkan bagi para pemirsa, para dai dan juga daya semuanya di 574-3476 atau 021-574-3478. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, tema hari ini adalah puasa melatih kejujuran dan juga kesabaran. Jangan lupa passwordnya adalah Baligu Ani Walo Ayah. Ya, kalau tadi kita mendengarkan beberapa peserta sudah menyampaikan materinya dengan baik pastinya. Sangat baik sekali ya. Dan tadi ya, bahwa pengalaman Anda yang bertahun-tahun sudah Anda lakukan bisa terus. Baik, sudah yang tersambung sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Dari Pani Koloan. Ya, dari Bapak siapa, di mana nih Pak? Bapak Zainal. Di? Di Lubang Buaya, Jakarta. Oke, Bapak Zainal di Jakarta. Baik, Bapak Zainal, temanya sama sudah datang ya Pak ya. Dan waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan qudrat dan iradahnya lah kita memasuki diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Salawat beserta salam semoga tersirah limpahkan kepada baginda tercinta, junjungan tertinggi alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan sampai kepada kita saat ini. Yang terhormat Dewan Juri, yang jujur serta bertanggung jawab, serta tak lupa kepada pembawa acara dan pemirsa TVRI ini manapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini dengan tema puasa melatih kejujuran dan kesabaran, sebelum kita memasuki tema, perlu ketahui bahwa puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang kelima. Puasa Ramadan harus kita laksanakan secara baik dan benar, sesuai dengan syarat wajib dan rukunnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh setiap umat Islam. Umat Islam bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan merupakan bulan suci, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Bagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selama bulan Ramadan banyak sekali kegiatan amal soleh yang dapat kita lakukan untuk melatih kejujuran dan kesabaran kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa pahala yang akan kita dapatkan berlipat ganda dari berbuat baik atau bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ingatlah dan laksanakanlah ajaran Rasulullah agar senantiasa kita dijadikan insan-insan yang bertakwa dan bersabar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan langsung lapor polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Jenderal, terima kasih atas penyampaiannya, terutama closing yang sangat menarik sekali. Iya. Dan Bapak Jenderal ternyata merupakan peserta terakhir nih buat Ripadat kali dalam pagi hari ini. Iya, baik. Dan mungkin sebelum kita akan umumkan tema untuk pekan depan, kita akan simak terlebih dahulu evaluasi dari para penyampai tadi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Para pemirsa tele dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini ada 7 orang peserta yang sudah menyampaikan dakwahnya. Saya gembira, akan tapi sayangnya adalah hampir semuanya kurang fokus dengan tema. Kita mulai dari Pak Sofyan. Pak Sofyan, mukadimahnya masih salah Pak Sofyan. Dan Pak Sofyan untuk kali ini terlalu cepat. Biasanya Pak Sofyan sudah bisa mengontrol, intonasinya sudah normal. Sekarang ini hari ini Bapak terlalu cepat dan agak grogi ketika salah mengucapkan implementasi. Berkali-kali Bapak coba ulangi, kalau salah seperti ini biasanya para dai itu ngajak dialog ya. Ngajak dialog atau melempar permasalahannya sehingga bisa lepas dari permasalahan itu. Contohnya Kiai Zainuddin MZ sering sekali menggunakan trik ini untuk menyelesaikan hal yang beliau kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Nah, silakan tiru beliau. Terus yang kedua, Ibu Supatmi di Jogja, baca selawat dan salamnya ada salahnya Bu. Terus baca Al-Qur'annya sudah masih kurang lancar. Ibu kayaknya baca ya, tapi itu tidak terlalu kelihatan. Ibu nampaknya baca tapi tidak kelihatan. Secara umum Ibu bagus. Terus Ibu Sumarni, ini lupa bahwa yang kita ini di televisi bukan di aula. Ini Ibu selalu bilang hadirin, padahal kita bukan hadir di tempat Ibu. Intonasinya sudah bagus dan enak, akan terapi terlalu konseptual Bu. Ibu jarang memberikan contoh, bahkan nyaris tidak ada contohnya. Padahal Ibu sudah intonasinya sudah baik dan ada interaksi ya. Terus catatan saya buat Ibu, baca ininya salah Bu, bukan aptos. Ilalju wal aptos, padahal ilalju wal aptos. Ini mungkin karena pengaruh bahasa. Terus Pak Yori tema dengan isinya kurang Pak, kurang pas. Bapak bagus, akan tapi temanya tidak sesuai dengan yang kita angkat. Kita angkat sabar dan jujur. Bapak kurang fokus ke sabar dan jujurnya. Bapak fokusnya ke puasanya, tidak dikaitkan dengan sabar dan jujur. Pak Ujang di Tangerang, mukadimahnya terlalu banyak Pak, terlalu panjang sehingga kurang, dan waktunya masih ada. Catatan saya waktunya masih ada. Puasanya oke, sabar dan jujurnya juga kurang fokus. Dan Bapak mengagetkan, ini trik yang bagus ya. Cuman jangan terlalu kaget Pak, orang jadi kaget betul Pak. Hai-nya itu, hai-nya saya sendiri kaget gitu. Tapi itu cara ya, cara untuk menarik perhatian dari massa itu bagus. Terus Pak Iwan di Bandung, isinya bagus, cuma terlalu kalem Pak. Penutupnya pun bagus ya. Ketika waktunya habis, penutupnya pas banget. Yang saya kasih catatan adalah konsepnya bagus, contohnya kurang Pak. Contohnya kurang, jadi tidak membumi. Pak Jenal di Jakarta, pembukaannya terlalu panjang Pak. meskipun diisi dengan dewan juri yang mudah-mudahan jujur dan sabar ya. Ini tema bagus secara seperti ini dan kita tidak tersinggung dengan Bapak. Isinya bagus, sayang sekali Bapak sudah banyak bercanda tapi kok contohnya kurang, Pak. Harusnya contohnya juga dengan nada candaan mengena, karena kita semuanya seperti yang tadi saya katakan adalah kita semuanya puasa. Kita semuanya mengalami, para pemirsa pun mengalami hal ini. Bapak bisa gak mengangkat contoh-contoh kecil yang semuanya kita alami berkaitan dengan jujur. Ini enaknya. Dan saya akui bahwa Bapak bagus dan nutupnya pun bagus. Mau lapor polisi pun boleh, Pak. Nah, yang kurang dari pemirsa semuanya adalah menghubungkan antara konsep dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ayat Al-Qur'annya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ini gimana kita jabarkan dengan sabar dan takwa. Dengan sabar dan jujur. Bisa enggak kita menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah yang harusnya kita angkat di tema kita kali ini. Terus hadisnya mana? Kebanyakan kan permasalahannya adalah kehidupan kita sehari-hari. Di jalan raya bagaimana sikap kita, terus di kantor bagaimana sikap kita. Di kantor masih bolehkah internetan, bolehkah main bukan. Terus kalau umpamanya dalam bahasa yang populer sekali, kayaknya itu selalu bilang yang halal tadi boleh, tapi mau makan tempe boleh habis maghrib, mau makan tahu enak boleh habis maghrib, istri boleh habis raweh. Ini kan contoh dari sabar yang realistis. Nah, silahkan mencontoh-contoh yang disampaikan oleh para dai yang top yang sudah kondang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi Fatullah yang telah menyampaikan evaluasi untuk para peserta semuanya. Dan sekarang kita akan segera umumkan siapakah penyampai terbaik Pele Dakwah pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, yaitu kepada Ibu Sumarni dari Bandung dengan jumlah nilai 162. Selamat sekali lagi, jangan lupa Ibu untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan juga identitas yang asli. Ibu Sumarni dari Ibu Bandung. Ibu Sumarni dari Bandung, pemenang Pele Dakwah pada pagi hari ini. Ya. Baik, para dai dan nenek, kami umumkan terlebih dahulu untuk tema Tele Dakwah pekan depan adalah Selamat Datang Ramadan. Kami ulangi, untuk tema Tele Dakwah pekan depan adalah Selamat Datang Ramadan. Dan sepertinya Putri, ya, acara kita sudah berakhir sampai sini. Sudah di penghujung acara. Dan akhirnya kami berdua harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Mudah-mudahan acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Akhirnya saya Putra Basenan dan juga rekan saya Vicky Zulfikar harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan jumpa lagi pekan mendatang, Kak Vicky. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam terlewat pekan depan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.